Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada hari yang mulia ini insyaallah kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah ayat 109. Kisah-kisah yang sangat menarik telah kita lalui beberapa hari yang lalu berkaitan tentang persaksian dan penegakan hukum di dalam Islam, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mengingatkan orang-orang yang bergelut di dalam persidangan atau di dalam proses penegakan hukum itu hendaklah senantiasa mengingat dan mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, dalam ayat 109 ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula tentang peristiwa di hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ya secara terang benderang tentang apa yang dilakukan oleh manusia di dalam hidup dan kehidupannya di dunia. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tiada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Para pendengar rahimakumullah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para utusan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dari nabi dan rasul tidaklah mengetahui segala sesuatu, karena rasul la ya'lamul ghaib, rasul itu tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang diwahyukan Allah kepada mereka. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau sekiranya aku mengetahui hal yang gaib, lastaktartu minal khair, maka aku akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari kiamat nanti kami akan kumpulkan para rasul, karena rasul itu menyampaikan ajaran yang benar kepada umatnya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, madza ujibtum, apa jawaban dari kaummu terhadap dakwah yang kau sampaikan? Subhanallah. Apa yang dijawab oleh kaummu? Dan ini para rasul dan nabi ini adalah syahid, adalah saksi bagi kita. Ya. Maka dengan sopan dan begitu akhlak mulianya mereka mengatakan, para rasul itu mengatakan kepada Allah, la ilma lana, ya Allah, kami tidak mengetahui semuanya. Kami hanya mengetahui apa yang ada kami lihat di dalam kehidupan kami. Itu pun apa yang kami ketahui. Selebih daripada itu, setelah masa kami, maka kami tidak mengetahuinya lagi, ya Allah. La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui yang gaib-gaib. Di antara yang gaib adalah kesaksian di dalam hati. Apa yang tersirat di dalam hati kita, apa yang menjadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia tetapi diketahui oleh Allah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustaz Zainal Arifin yang akan memberikan tambahan dari penjelasan ayat ini. Fadhol. Iya, ayat 109 ini masih terkait dengan ayat 106, 107 dan 108, masih terkait dengan kesaksian. Iya. Kalau sebelumnya kita secara tatawu, secara sukarela menjadi saksi, maka di akhirat pun Rasul akan mau menjadi saksi bagi kita sendiri. Ya, jadi hidup ini akan selalu berbalas. Ketika kita memberi yang terbaik bagi manusia, yakinlah bahwa Allah memberi yang terbaik bagi diri kita. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, orang yang suka menjadi sukarela, suka menjadi sukarelawan, sifatnya menjadi sukarelawan, dia adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita membantu sebatas kemampuan kita, ya, yang notabene-nya adalah manusia. Tentu manusia memiliki keterbatasan. Tetapi kita mendapat bantuan dari zat yang tidak terbatas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika orang menjadi ringan tangan, ketika dibantu, ketika diminta bantuannya dia membantu, maka sebenarnya pada waktu itu bukan orang yang dibantu sebenarnya malah beruntung sehingga kita minta jasa dari dia, tidak. Tapi sebenarnya diri kitalah yang sebenarnya beruntung. Karena apa? Karena pada waktu itu Allah berada bersama kita dan dia akan membantu kita di setiap kesusahan dan kesulitan yang kita alami. Inilah mungkin yang kita pahami dari sabda Nabi Muhammad SAW. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah langsung yang akan menghandle, menjadi penolong kita selama kita menolong antar sesama manusia. Yeah. Memang, tapi Ustaz, satu hal yang membuat orang malas bersaksi, Ustaz, ketika dia menjadi saksi, dia selalu direpotkan, Ustaz. Dipanggil ke sana kemari sehingga dia terganggu. Bahkan bisa jadi dia malah tertuduh begitu. Kalau misalnya dia tidak orang yang kuat atau apa, bisa malah dia menjadi orang yang dibalikkan pula sebagai orang yang mencemarkan nama baik atau sebagainya. Ustaz, bagaimana pandangannya sebenarnya, Ustaz? Iya. Tetap saja ini suatu hal yang perlu diperbaiki dan dibenah oleh pemerintah kita dan terutama ya pihak-pihak yang terkait dalamnya. Karena apa? Karena segala sesuatu itu menjadi rusak dan berantakan karena sistemnya yang rusak itu tadi. Untuk itu tetap saja agama menjunjung tinggi keadilan dan menjunjung tinggi orang yang mau menjadi saksi. Maka apa yang dijunjung tinggi oleh agama ini, kita harapkan pemerintah dalam hal ini bagian-bagian yang terkait dengannya juga perlu membenah sistem sehingga jangan sampai orang menjadi enggan bersaksi atau seperti kata Ustaz Ardiansyah tadi, kesaksian itu malah merepotkan dan dituduh pula telah mencemarkan nama baik. Ya. Dan menjadi menarik juga ayat ini menjelaskan kepada kita kalau kita menjadi seorang saksi hendaklah kita berkata apa adanya, apa yang kita ketahui, tidak mengada-ngada pula begitu. Tentu kalau kita mengada-ngada, ingatlah kita pun juga berdosa begitu. Walaupun yang tadinya kita bertatau dan itu baik, tetapi karena kita mengada-ngada dan kita mengatakan sesuatu yang itu tidak ada pada kebenarannya, maka kita juga termasuk orang-orang yang telah berdusta begitu. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh para rasul di sini, sesungguhnya para rasul itu mengetahui dari wahyu, tetapi mereka mengatakan apa? La ilma lana. Ya, kami tidak memiliki ilmu, ya, kecuali apa yang kamu ketahui. Kami ketahui, ya Allah. Nah, tentu kalau kita melihat di sini betapa Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh nurani kita yang paling dasar, kesadaran kita yang paling dalam, bahwa hendaklah kita ingat kepada yauma yajma'un nas, hari di mana Allah mengumpulkan seluruh manusia. Dan itu adalah sesuatu yang pasti, yaumal ba'th, hari dibangkitkannya kembali manusia untuk mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya membuat semacam peringatan yang begitu tegas di dalam ayat yang lain, ya, bahwa orang-orang kafir kelak akan menerima kitab amal ibadah mereka sehingga mereka mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sampai-sampai orang kafir itu mengatakan betapa hebatnya buku ini yang tidak tertinggal apapun kecuali tertulis di dalamnya, baik yang besar ataupun yang kecil, semua tertulis di dalamnya. Setiap semuanya akan direkap, ya, direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia mampu merekam data di dalam flash disk dalam tempat yang sangat kecil, tentu Allah Subhanahu wa taala kemampuannya jauh lebih daripada itu semuanya. Artinya tidak akan ada orang yang mampu berkelit atau bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dan bersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. La yaghibu anhu syai'. La yajibu anhu syai. Artinya tidak akan ada sesuatu yang tertutup bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, baik perkataan, perbuatan, bahkan hati di dalam diri kita, ya, niat di dalam diri kita, hendaklah senantiasa kita arahkan kepada yang baik. Karena ingatlah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah kepada hari di mana tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya harta, anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat, yang menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin satu hal, Ustaz, yang menjadi pertanyaan. Kita ini sering menjumpai orang yang teringat bertobat, Ustaz, ketika di penghujung hayatnya. Yeah. Artinya ketika dia memiliki power, memiliki kekuasaan, dia sebagai decision maker, selalu sekali orang lupa ya, bahwa dia sebenarnya memiliki kekuatan itu. Yeah. Dan kalau dia pergunakan dengan baik, sebenarnya itu sangat bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi mengapa orang selalu lupa, Ustaz, ketika dia memiliki power itu, Ustaz? Iya, ada suatu hal yang positif dari mereka ini, Ustaz Ardian. Saya masih melihat ada positif. Iya, masih sempat dia bertobat. Iya, karena sebenarnya itu bukan cerminan yang baik. Banyak juga kawan-kawan dia yang pada waktu memiliki power, dia berusaha untuk melawan Tuhan. Rupanya dia sendiri mati, belum sempat bertobat. Iya. Masih mending lah ini. Ya, masih mending lah. Jadi sebenarnya jangan pernah berpikir, oh, bapak itu setelah pensiun masih panjang umurnya, bisa dibertobat. Yeah. Kalau gitu kita yang masih muda ini, masih aktif ini, kita lakukan aja, kita lawan Tuhan. Yeah. Nanti kalau sudah tua kita bertobat. Seperti bapak itu. Nggak tahu dia itu, bapak itu satu dari 10 orang kawannya sudah mati pada waktu aktif. Yeah. Gitu ya kan. Jadi sebenarnya yang pernah berpikir seperti bapak yang satu ini yang diselamatkan Allah. Yeah. Karena mungkin ada amal-amal baik yang tidak terlihat dari dia. Iya. Tapi sebenarnya yang dia pikirkan itu sebenarnya mungkin sudah Allah jatuhkan pada waktu mereka ingin, pada waktu jaya-jayanya. Dan artinya Allah jangan melihat yang satu ini. Iya. Tapi lihatlah yang 10 yang sudah mati stroke. Iya. Atau mati karena sesuatu kecelakaan, atau mati karena itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Iya. Begitu. Iya, benar sekali, karena memang kiamat itu memang panjang. Iya. Kita enggak tahu kapan kiamat. Iya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kalau dihitung-hitung, buatlah umur dunia ini masih ada 1 juta tahun lagi, tapi umur kita itulah sebenarnya kiamat yang paling benar. Iya. Kita kiamat kita ini belum tentu umur 70 kita baru wafat. Iya. Boleh jadi esok kita wafat. Betul. Maka di sini disebutkan kesaksian dan dikaitkan dengan ayat ini pada hari ini tentang hari kiamat. Karena suatu hal yang sangat menarik, jangan pernah menunda-nunda berbuat baik, karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan menerpa. Iya. Kita. Dan jangan pula membiasakan diri untuk berbuat jahat sehingga dengan harapan suatu ketika kita bisa bertobat. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang sholat tepat waktu? Toh sholat itu kan panjang waktunya, bisa sholat di awal waktu, di akhir, ataupun di pertengahan kan masih bisa. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, karena kita tidak bisa menjamin apakah kita bisa sholat nanti di akhir waktu. Nah, untuk itu selesaikanlah sholatnya, dan ketika ajal menjemput kita sudah sholat pada waktu kita itu, sudah kita sudah melaksanakan tugas yang diwajibkan. Ya, sangat menarik, Ustaz, memang ini satu hal. Tetapi kan ini artinya ya, orang-orang yang selalu dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala selalu ingat akan hal ini, Ustaz. Tentu mungkin para pendengar kita ingin tahu bagaimana, mungkin ada kiat-kiat tertentu dari Ustaz agar kita senantiasa ingat kepada Allah, khususnya ketika kita memiliki power, Ustaz. Iya, satu hal yang kita tidak mungkin menyebutkan banyak kiat ya. Tapi kiat yang paling sederhana itu bahwa Al-Qur'an ini sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar mungkin sudah berislam tetapi mungkin belum mendapatkan derajat ketakwaan. Bagaimana meraih ketakwaan sehingga pada waktu yang aktif kita pun bisa menjadi hamba Allah yang soleh. Ya, diantaranya sebagaimana para salafus soleh selalu melakukannya, dia mencoba dekat dengan Al-Quranul Karim. Dia membaca Al-Quran, bahkan suatu hal yang sangat menantang kita pada hari ini, itu salafus soleh, para ulama itu sebulan sekali khatam Quran. Nah, jadi kita saya rasa perlu mempertanyakan diri kita, apakah memang kita sudah khatam Quran 3 bulan sekali, nah, misalnya ya, 1 semester aja atau 6 bulan sekali, iya. Minimal setahun sekali pun bagus. Dengan kesibukan kita yang paling banyak ini, di antara salah satu yang paling ringan mungkin mendengar kajian ini juga salah satu pintu untuk lebih dekat kepada Al-Quran itu. Karena dibaca saja pun terkadang kita kurang memahaminya, tetapi ketika dibedah satu hari satu ayat, memang tidak begitu instan, Ustaz Ardi. Karena memang obat yang paling bagus itu bukan begitu diminum langsung sembuh. Dia akan berdampak positif pada jangka waktu yang panjang. Dan itu terlihat baiknya acara kita pada hari ini, tidak promosi nih Ustaz Ardi. Karena apa? Karena keimanan itu adalah pupuk yang berdampak jangka panjang. Bahkan tidak saja di dunia, artinya memang segala sesuatu itu perlu ada proses. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Bukan berarti Allah tidak mampu menciptakannya satu hari, tetapi Allah mengajarkan kepada kita proses. Masya Allah, satu hal yang sangat menarik dapat kita petik dari pernyataan Ustaz Zainal tadi, bahwa di antara doa yang begitu panjang ketika kita menutup bacaan Al-Quran adalah doa kita kepada Allah, Allahumma ja'alhu lana imama. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemimpin kami. Semoga hari ini, esok, dan hari-hari berikutnya dapat kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita, dalam kita melangkah, dan dalam kita mengisi hari-hari kita. Semoga kami yang menyampaikan dan Anda yang mendengar semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Al-Qur'an kita berteman, semoga ketika di padang mahsyar kita mendapatkan syafaatnya. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.